عليه وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, syarah Masail Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa ra'ah, masuk masalah yang ke-69 dan 70, ziyadatuhum fil ibadah ala ma syara'ahullahu wa naqsuhum minha. Di antara masalah yang diyakini dan dijalani oleh orang-orang jahiliyah adalah mereka biasa menambah ibadah dari apa yang Allah syariatkan. Jadi biasa menambah ibadah di luar apa yang Allah syariatkan, dan juga biasa mereka mengurangi ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Apa itu di antara kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah menambah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau dalam syariat Islam? Kafi'lihim yauma Asyura, ritual yang mereka kerjakan di bulan Muharram tanggal 10 Asyura, dan juga mereka mengurangi ibadah yang sebenarnya harus dijalani, dikurangi. Apa itu? Mereka enggak mau wukuf di Arafah. Ketika haji, enggak mau wukuf di Arafah. Baik. Kemudian Asy-Syarih hafizahullah menjelaskan, amma ziyadatuhum fil ibadah fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura wa huwa yaumul asyir min syahrillah al-Muharram. Adapun mereka menambah-nambah ibadah itu seperti yang mereka lakukan ketika tanggal 10 di bulan Allah, bulan Muharram. Dengan dasar apa mereka menambah-nambahi dan melebih-lebihkan ritual mereka di bulan Asyura, di bulan Muharram tanggal 10 itu? Alasannya, hadzal yaum hasala fihi hadats adzim. Hari itu terjadi kejadian yang besar sejarah, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya, dan diselamatkannya oleh Allah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Dan hari itu yaumu intasara fihi al-haq wal 'alal batil, ditolongnya oleh Allah al-haq di atas kebatilan. Wa shamahu Musa alaihi salam syukran lillah, dan Nabi Musa alaihi salam di kala itu, di hari itu, puasa sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadah. Jadi alasan mereka melebihkan ibadah di luar yang Allah syariatkan, yang ditetapkan oleh Allah, itu karena di kala itu Fir'aun ditenggelamkan di laut dan kaumnya, dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah SWT, dan Nabi Musa puasa di kala itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiya siyamuhu masyru'an 'indal muslimin, dan terus berlanjut puasa Asyura itu dikerjakan oleh kaum muslimin di umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lamma hajar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wajadal yahuda yasumuna hadzal yawm. Fasa'alahum limadha yasumunahu faqalu innahu yawmun najallah fihi Musa wa qaumahu wa ahlaka fihi Fir'auna wa qaumahu wa shamahu Musa wa nahnu nasumuh faqala alaihi salatu wassalam nahnu ahaqqu bi Musa minkum fa shamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi wa amara bi shaumi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu mukhalaqatun lil yahud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi pada puasa di tanggal 10 Asyura itu, 10 Muharram. Puasa. Rasul tanya kepada mereka, kenapa mereka pada puasa? Nah, maka mereka menjawab, hari inilah, tanggal inilah, 10 Muharram, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya, dan Nabi Musa puasa, dan kami pun juga turut puasa. Naam, kata mereka. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, saya lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW memerintah para sahabatnya untuk berpuasa, dan Rasul berpuasa, dan Rasulullah sekaligus memerintah untuk menyelisihi puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di dalam hadis ini ada pembahasan fikih sebenarnya, di samping pembahasan akidah tadi. Puasa Asyura adalah sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dari sekian riwayat hadis yang sahih, para ulama menetapkan tentang sunnahnya puasa Asyura ini, yaitu hendaklah menyelisih orang Yahudi. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Asyura. Maka Rasulullah menyatakan, kalau seandainya aku diberi usia panjang tahun depan ila sanatil qabil la asummanattasi, niscaya aku akan puasa di tanggal 9-nya. Naam. Khaliful Yahud, selisih oleh kalangan Yahudi. Dan di riwayat yang lain disebutkan yaitu tanggal 10. Oleh karena itu, wallahu a'lam bissawab. Sebatas yang anak ketahui dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang puasa Asyura adalah tanggal 9-10 atau 10-11 atau 9-10-11 untuk menyelisih Yahudi. Dan beliau dalam satu kesempatan mengafdolkan yang 9-10. Dan itu dituangkan dalam Majmu' Fatawa As-Siyam beliau. Naam, wallahu a'lam bissawab. Itu tentang fikihnya, puasanya. Naam, bagaimana kelanjutan tentang perkara ini orang-orang jahiliyah? Hadza huwal masyru' fi yaumi Asyura wa huwa siyam. Apa yang disyariatkan ketika yaumu Asyura? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika kita mendapati tanggal 10 Muharram adalah puasa. Puasa tanggal 9 dan 10-nya atau 10-11 menyelisih Yahudi. Namun orang-orang jahiliyah yaziduna fihi 'ala shiyam. Nah, mereka melebihkan, bukan sekedar puasa yang mereka lakukan di tanggal 10 Muharram itu. Ini Asyura, bukan itu. Apa yang mereka lakukan? Fal yahud yaj'alunahu yawma id. Dijadikan sebagai hari id, hari raya. Wa yuzayyinuna fi buyutahum. Mereka menghias-hiasi rumah-rumah mereka. Wa yuzayyinuna fihi auladahum wa nisa'ahum. Dan anak-anak mereka dihiasi di tanggal 10 Asyura itu, dan para wanitanya juga demikian. Wa ya'tabirunahu yauma id. Mereka meyakini dan menganggap itu hari id, hari raya. Fahum zadu fihi alal masyru. Mereka menambahi amalan naam di atas apa yang disyariatkan. Faziyadah ala siyam fi yaumi asyura min dinil jahiliyah. Menambah selain puasa di bulan atau di hari Asyura, bulan Muharram tanggal 10, itu termasuk agamanya jahiliyah. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah, satu permasalahan dalam bab ini yang nanti akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Naam, yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah menyatakan ini baik, ini benar, yang itu bukan ajaran Rasul, bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ternyata kenyataan yang terjadi di zaman sekarang, banyak pewarisnya. Banyak pewarisnya. Ketika mereka dituntut dalilnya kebingungan. Mana dalilnya apa yang antum kerjakan ini? Ada yang menjawab, apa ada larangannya? Ini salah. Salah. Untuk ibadah, pertanyaannya bukan apa ada larangannya, itu keliru. Kalau sudah keliru pertanyaannya, jawabnya susah. Karena kalau ibadah itu pertanyaannya dalilnya mana, bukan larangannya mana. Kalau masalah duniawi, urusan dunia, baru tanya larangannya mana. Kalau ibadah bukan itu pertanyaannya, dalilnya mana. Kan gak dilarang kan, mana larangannya, mana dalil larangannya. Ya repot ya akhi. Antum tanya yang pertanyaan tidak benar. Merepotkan orang yang menjawab, wong salah pertanyaannya. Kalau tanya dalilnya ada enggak ini? Kita jawab enggak ada. Enggak ada. Itu jawaban yang pertama. Apa ada larangannya? Yang kedua, mereka menggunakan hadis-hadis palsu, mungkar dan dhaif untuk mendukung kebid'ahan mereka, pelanggaran syariat mereka. Yang ketiga, mereka menggunakan hadis-hadis yang sahih tapi difahami batil, difahami salah. Ini kebiasaan mereka ini, ini yang dipakai. Nah, Ikhwati fiddin, a'azakumullah. Yang berikutnya mereka taklid buta. Taklid buta. Mengekor sudah apa kata nenek moyang mereka. Ini ya ada kemiripan dengan orang-orang jahiliyah. Ini Asyura. Wa kadzalika Rafidhah. Demikian pula Rafidhah, Syiah Rafidhah. Zadu fi hadzal yaum wa tabaruhu yauma hazan. Wa yauma niyahah wa nadab. Li'annahu al-yawm alladhi kutila fihi al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Demikian pula Rafidhah, Syiah Rafidhah, na'udzubillah min dzalik. Mereka menambah di hari Asyura ini yang mereka nyatakan, yang mereka katakan dengan istilah hari kesedihan, hari meratapi kematian. Dari sini saja sudah batil. Dari sini sudah batil. Apa ada memperingati hari kematian, diperingati hari kematian dan dengan meratap, meratap yang berlebihan. Ini juga bagian dari ajarannya jahiliyah. Makanya Islam datang betul-betul membersihkan dari pengaruh jahiliyah seperti Rafidhah ini. Rasulullah sallallahu Wa alaihi wasallam menyatakan laisa minna, bukan golonganku kata Rasulullah SAW, man darabal khudud wa syaqqal juyub, bukan golonganku orang yang ketika ada musibah kematian kemudian dia mukul-mukul pipi atau merobek-robek baju, bukan golonganku. Itu termasuk adatnya apa? Jahiliyah. Syiah Rafidhah bukan sekedar merobek-robek baju atau mukul-mukul pipi. Ditusuk pedang ininya, kepalanya dibelah sama pedang seperti itu, diirisi ini. Nah, itu dari bab Asyura-nya saja. Belum ucapan-ucapan yang najis yang ada pada mereka. Najisnya apa? Dari sebagian tokoh mereka menyatakan Rasulullah keliru. Bayangkan. Akhta'a Muhammadun. A'udzubillah. Karena ketika meninggal katanya tidak berwasiat agar Ali jadi khalifah. Berani ini najis ada. Nah, ucapan najis. Belum lagi ucapan yang keji dan biadab terhadap istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh pezina. Seperti yang anak katakan bahwa mereka Houthi, Syiah, Rafidhah najis yang di Yaman itu untuk memperingati Asyura-nya dan kadang-kadang mereka anjing hitam itu ditanam separuh badan, dilempar, dirajam. Dan dinyatakan ini Aisyah sampai mati. Dan salah seorang tokoh mereka menyatakan al-yaum, hari ini Aisyah finnar, di neraka. Al-yaum Aisyah finnar, di neraka. Coba bayangkan, wanita termulia di dunia, istri Rasul, ummul mukminin, ibunya orang mukmin sedunia, yang Allah jaga. Acara ulang tahun mereka, kalau ulang tahun itu zikirnya mereka, ya Allah laknat Abu Bakar, laknat Umar. Abu Bakar dan Umar manusia termulia dari kalangan laki-laki setelah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul paling mulia baru Abu Bakar dan Umar setelah itu. Radhiyallahu anhum dikafirkan dan dilaknat-laknat oleh Syiah Rafidhah. Agama apa ini? Ajaran apa ini? Di mana Rasulullah menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sebut. Dan Ibnu Umar menyatakan kunna na'udzu khaira ummatin ba'da nabihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda ghina. Kami berbincang-bincang bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasul di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar dan Umar. Apa sih setan itu? Setan itu ketika Umar bin Khattab lewat satu jalan, setan lewat jalan lain. Ayo. Enggak berani. Kalau antum lewat di mana setan? Di mana Yusuf? Nah itu. Itu dikafirkan, dilaknat. Ajaran apa gitu loh, bukan ajaran Islam, bukan, ya memang pendiri Yahudi yang dirikan Yahudi Abdullah bin Saba, ya tidak masuk akal sudah. Nah, inna lillah wa inna ilahi roji, masih banyak kesesatan, kesyirikan yang lainnya masih banyak, ini sebagian. Musyaukan ini punya kitab judulnya Irsadul Ghabi, yang kan judulnya untuk membatasi itu Irsyadul Ghabi. Nasihat buat orang-orang yang dungu. Dungu. Ya kedunguan. Syokwa ini kelahiran Yaman. Naam, apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Luar biasa dalam membatasi rahimahullah. Nah, tuh meratapi kematian hari kesedihan, karena di hari itu adalah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengaku cinta Ahlul Bait, pada dasarnya mereka tidak bahkan membenci Ahlul Bait. Enggak mungkin, mustahil. Semustahil-mustahilnya Ahlul Bait itu cinta Ahlul Bait mengkafirkan Abu Bakar Umar. Mustahil. Nah, mustahil. Dan beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib diselisih oleh mereka, oleh Syiah. Hadis yang menjelaskan kepada kita yang periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, ketika safar, ketika wudu mengusap khauf sepatu atau yang semisalnya itu di atasnya, di atas kaki itu. Nah, itu Ali bin Abi Thalib yang menyeriwayatkan. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Lau kana dinu birra'i la asfala khuf aula bil mash min a'laha." Kalau agama itu dengan akal, niscaya mengusap khuf sepatu di bawah kaki yang telapak itu lebih utama daripada di atas. Seandainya agama itu dengan apa? Dengan akal. Namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di atas, mengusap di atasnya. Taat tunduk. Syiah enggak. Di bawahnya yang diusap. Ruwet. Ruwet. Nah. Wudu apalagi? Wudu. Wudu itu Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, kalau kalian itu mau sholat, wudu, fagsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, nah, ilal marafiq, sampai siku-siku. Syiah ruwet memang. Enggak namanya ilah ya akhi, ayatnya ilal marafiq, berarti sampai enggak sampai siku-siku gitu loh. Siku-sikunya enggak kena. Ini ajarannya siapa lagi? Kenapa? Karena kata-kata ilah berarti sampai. Sudah. Gini aja. Berarti siku-sikunya enggak. Menurut siapa? Menurut akal ente. Rasulullah SAW memutar ini, nah, dialirkan air ke sikunya. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an, nah, itu menambahkan ke lengannya, beliau radhiyallahu an, walaupun diingkari oleh sahabat yang lain. Ketika Rasulullah menyatakan apa dalam hadits Bukhari Muslim, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghuran muhajjilin min athril wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil kondisinya ghurun muhajjilin, putih bersih dengan sebab wudu yang dilakukan di dunia. Baru ada mudraj dari Abu Hurairah, wa man arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mau menambah sinar putih bersihnya, lakukan. Sehingga beliau sembunyi-sembunyi nambah sampai lengan. Radhiyallahu anhu. Sampai siku-siku, dikena siku-sikunya, kena. Ya anda, ruwet. Adanya enggak beda dengan adanya kaum muslimin. Beda adanya. Naam. Enggak seperti Rasul ajarkan. Ngarang sendiri. Ya memang bukan Islam anunya, tuntunannya. Hayya ala ila khairil amal. Hayala ila khairil amal. Dari mana antum tahu? Mana dengarkan sendiri. Ketika itu diaman masuk, masjidnya mereka taat ini. Sudah kadung komat di situ. Kok komatnya gitu? Anjang si ah dikepung lain ini. Naam, takbir sudah Allahu Akbar gini. Waduh, ki aiki. Nah, wis kejebak di soft. Udah bisa keluar. Salam. Waduh, tambah si amene. Anjuran-anjuran. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ung nabinya sendiri, Al-Qur'annya sendiri. Al-Qur'annya sendiri. Nah, itu kok dia dipuji dibela. Kok dipuji dan dibela? Top. Ya untung aja kita di Malang, gak di Lawang. Lawang deket. Tempatnya deket. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Itu demikian keadaannya. Masih banyak lagi yang lain lah, yang kerutan-kerutan, penyelenean dan karu-karuan. Wa amma naqsuhum minal ibadah, adapun pengurangan orang-orang jahiliyah terhadap ibadah, fa kama hasala minhum bil haji, mereka mengurangi ibadah ketika haji. Kanu fil jahiliyah yahujunal bait li'annahu min baqaya din Ibrahim alaihi salam. Dulu di zaman jahiliyah mereka juga haji mereka, karena memang itu adalah warisan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus naam, lakin adkhulu fil hajj taghayyurat syirkiyat. Namun ketika mereka melakukan haji itu memasukkan sekian perubahan wa syirkiyat dan sekian kesyirikan. Li'anna Allah syara'al wukuf bi Arafah. Allah mensyariatkan wukuf di Arafah. Fasaru la yakifuna bi Arafah. Mereka tidak wukuf di Arafah. bal yakifuna fi Muzdalifah. Mereka wukuf di Muzdalifah. Ono ta ajarannya. Di mana Rasul menyatakan al-hajju Arafatuh. Haji itu Arafah. Sehingga yang tidak menjalani Arafah enggak sah hajinya. Wukuf itu di Arafah adanya. Wukuf di Arafah adanya itu di Arafah. Mereka enggak di Muzdalifah. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Wa hadza naqsun fil ibadah, ini pengurang dari ibadah. Nah, walamma hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yadhunnuna na'am annahu sayakifu ma'hum fil Muzdalifah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji, mereka mengira ini nanti Rasul ini Muhammad ini wukufnya di Muzdalifah, kata mereka. Nah, fatajawaza alaihi salatu wasallam ila Arafah, maka Rasulullah langsung terus ke Arafah. Wa waqafa fi Arafah, Rasul wukuf di Arafah. Wa adal hajj ala millati Ibrahim, dan haji terus dilakukan sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah menyatakan tsumma afidhu min haitsu afadun nas. Tsumma afidhu min haitsu afadun nas. Kemudian mereka bertolak dari bertolaknya kaum muslimin, yakni dari Arafah. Dari Arafah. Wa hadza raddun 'alal musyrikin fi wuqufihim bil Muzdalifah. Ini bantahan kepada mereka orang jahil, orang musyrik yang wukufnya di Muzdalifah. Nah, hadalah ikhwan. Ajib. Kaum muslimin ini memang betul-betul fitnah bagi ahlu sunnah mereka ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah dari Mina tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. Naam, mabit di Mina. Kemudian paginya itu menuju ke Arafah. Demikian sunnahnya Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian manasik kalian dari aku, kata Rasul. Jangan ambil dari yang lain. Kaum muslimin banyak yang tidak tarwiyah dari Mina. Banyak. Muslimin. Muslimat. Merah putih benderanya. Oh, nak tarwiyah jarang sekali mereka. Sudah nyampe di Arafah, banyak dari mereka pagi itu ribut dengan acara maksiat. Foto-foto, iki-iku, waduh ribut. Sebagian lain juga istighfar, waduh ruwet. Begitu masuk asar, regut aja tidur. Itu waktu-waktu mustajab, entek tenaganya, glosor tidur segelimpang kabar. Lihat kecapean tadi dengan acara yang tidak, yang bukan tidak manfaat, maksiat sama fitah. Ya apa wes sudah saya kurang, belum apa-apa ini masya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu matahari tenggelam, ini disyariatkan ngangkat doa tangan di Arafah ini, mengangkat tangan. Hadisnya jelas sahih di Arafah. Matahari tenggelam, perlahan Rasulullah berangkat menuju ke Muzdalifah. Sholat jamak maghrib dan isya di Muzdalifah. Bendera tadi enggak, yang banyak ya. ada yang besoknya nginep lagi. Itu salah sudah. Ada yang tengah malam bablas ke Mina. Enggak pakai mabit di Muzdalifah. Padahal Rasulullah mabit bermalam di Muzdalifah. Baru pagi-pagi doa ya Rasulullah, setelah matahari kekuning-kuningan baru berangkat melempar jumur Aqabah. Mereka enggak. 12. Enggak Muzdalifah-Muzdalifahan wis. Enggak mabit-mabitan, lewat tok. Ada yang langsung melempar ketika itu malam itu. Ada yang subuhnya. Wah, top mereka ini. Nah, udah. Nah, sebenarnya semestinya mengikuti Rasul ya, seperti tadi itu. Mabit bermalam. Nah, habis subuh berdoa. Sampai matahari kuning-kuningan, berangkat. Ngelempar jumur Aqabah. Baru tahallul setelah itu. Jika memungkinkan, tawaf ifadah. Enak kan? Sederhana, nikmat di atas sunnah Allah. Zen. Nah, tanggal 10 itu Dzulhijjah. 11-nya Rasul itu ngelempar ba'da zawal. Ngelempar jumrah ba'da zawal setelah matahari terbenam ke arah barat, zuhur, setelah zuhur. Zuhur. Mereka enggak subuh. Subuh. Waduh, sudah pada berangkat subuh. Ditanya, sudah ngelempar? Sudah, enak, sepi. Iya, iya, iya. Sepi, Pak, enak, Pak. Naam, naam, Pak. Naam, Pak. Sepi, Pak, iya, Pak. Kurang waktunya. Diingatkan, ngamuk. Tak pikir diajari opo lah, ngono dah. Apa pelajarannya, gitu loh. Padahal Rasul mengatakan apa? Khudu anni manasikakum, kalian ngambil dari aku manasik kalian. Lu kan tinggal baca hadis. Selesai. Nah, Ustaz Usama tanya di sebelah sana. Aku mari ngelempar. Ayo takon ditanya. Bapak-bapak. Dari mana, Pak? Ngelempar cuma mana? Loh. Boleh tak? Boleh. Wainai, tenangin. Boleh. Kalau enggak boleh itu nak ya, ada polisinya. Boleh. Enak nak, sepi nak. Ojo-ojo, Rene. Ojo diturut, ojo doang kok urusannya. Yang ini ikut, saya kata. Yang ini ikut. Bendera tadi itu. Ini masih tetap benderanya. Kasihan gitu loh. Kan biaya besar. Dan tidak semua Allah takdirkan berangkat gitu loh. Rukun Islam. Rukun Islam. Subhanallah. Miskin. Ya Allah, kita lihat Allah atau-atau. Mungkin juga mereka ada sebagian yang ngumpulkan tiap bulan. Ada rezeki 5.000 ditabung. Nyampe waktunya dibuat gitu-gituan. Mau nuntut siapa? Nanti dia tidak ada. Pemimpin dituntut, tetap mengingkari. Kenapa yang diikut? Gitu. Nah, nanti tengkar di akhirat itu mereka. Antar pimpin dan pengikutnya tengkar. Debat. Ya gak bisa tetap. Sama masalahnya. Bukan baru ditanggung. Enggak, tidak ada. Makanya kita ini wajib belajar agama ya karena itu. Apalagi bagi yang ditakdirkan Allah untuk pergi haji. Hukumnya kata Syekh Utsaimin fardu ain. Belajar manasik. Jangan sampai salah. Sayang. Nah. Itu belum yang lain loh ini. Belum yang sholat arba'in. Belum itunya. Usik panjang. Belum lagi narik jam, uang jam. Gurung haji sitar idam. Lah, top ah. Tanggal 5 Dzulhijjah itu loh. Sitar idam. Gurung apa-apa? Belum apa-apa ini gurung tarwiyah, gurung apa? Dam katanya, dam tematuk loh. Apa? Dalilnya apa? Enggak bisa. Berat. Budaya. Sulit ya, ya apa ya? Ustaz Afif ingatkan, waduh diamuk. Diamuk. sampai marah. Pak Afif, jangan ditarik. Yang lainnya aja. Itu. Itu dikit pun. Nah, antur nanti menengai. Yo, apa kata? Gelut liku, no yoga. Nah, terus kan sekamar sama mereka, beliau kan ikut reguler, kodorowo ikut reguler sekamar, dinasehati yang sekamar itu, Pak, ini hadisnya gini Pak, gini rangken. Kata mereka, anak muda itu pintar agama, iya belajar ngaji, anak muda itu pintar agama, jadi nah, gitu kan. Allah sekian mereka. Terus ketika dinasihati juga masalah ngelempar jumroh itu nolak dengan keras, ngamuk. Sunnahnya itu ba'da zawal. Apa sunnahnya ba'da zawal? Apa? Gitu katanya. Padahal pelan beliau, pelan. Saya tiap tahun haji. Ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau ngikuti sunnah mati kabeh. Keinjek-injek. Ya apa ya? Nah, gitu ngomongnya. Sunnah ya sunnah. Repot. Nah, itu ditegur dengan cara yang baik ngamuk. Ya wis ahsan. Wa arid anil jahilin, sudah kita berpaling dari orang jahil. Ya, gak selesai ngurusi mereka. Nah, wahada. Nah, demikian pula wakadzalika zadu fit talbiyah. Mereka ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tambahi. Antum kalau anak bisa ditambahi, jangan bayangkan yang jahiliyah saja, yang sekarang ini loh. Juga dibayang no, untuk dijauhi, dihindari, ditinggalkan, dinasihati keluarga kita dan tetangga kita. Ojo biasa menambah syariat gitu loh. Nah, kan iya, sholawat sudah ada tuntunannya, nih. Wes ikut itu. Zikir, nih. Udah, ikut itu. Apa kata mereka? Illa syarikan huwa laka. Bayangkan. Lama mereka ini. Tamlikuhu wa malaka. Tambahannya talbiyah itu. Illa syarikan huwa laka. Kecuali engkau memiliki sekutu. Jadi Allah. Ya Allah. Syarikan laka. Tamlikuhu naam wa malaka. Coba bayangkan. Kamu memiliki sekutu. Dan kekuasaanmu juga demikian. Walhasil ruwet. Wahakadza kullu man naqasa syai'an minal ibadah. Demikian juga setiap orang yang mengurangi sedikit dari ibadah, fa innahu ala dini ahli jahiliyah. Mereka berada di atas agamanya jahiliyah. Wa kadzalika man zada fid din. Demikian pula bagi orang yang menambah-nambah dalam agama ini, fa innahu ala dini ahli jahiliyah. Mereka berada di atas agamanya jahiliyah. Fal bid'u wal khurafat kulluha min dinil jahiliyah. Bid'ah-bid'ah itu, khurafat itu semua termasuk ajaran agamanya jahiliyah. Nah, ada satu kelompok sesat di Indonesia ini yang membantah akidah mereka. Telepon. Jadi buku disebarkan nyampe ke mereka, Medan jauh itu. Nyampe telepon. Betul ini penerbit ini, ya. Nah, ini dusta ini. Saya mau datangi Soleh Fauzan katanya. Nah. Fadol, umroh dulu antum. Umroh dulu. Apa maksudnya? Loh. Antum kan mau ketemu sama Soleh Fauzan, fadol. Berangkat. Nah, umroh pun belum tentu bisa. Karena visa umroh enggak boleh ke Riyadh. Belum di Riyadh. Mau didatangi katanya. Soleh Fauzan. Balik kayak teko langsung. Ya langsung. Kan dia ngomong apa? Bahasa apa? Bahasa Cina. Sama Syekh. atau bahasa Medan. Ya apa? Toh, toh. Gak ngukur gitu loh. Nah. Mau nuntut katanya, mau nuntut. Tidak perlu gitu, dibantah secara ilmiah selesai. Kan itu. Bahasa ilmiah. Tidak perlu tuntut-tuntutan. Bahasa ilmiah. Akhta'a ya Syekh Saleh Fauzan, antum keliru begini gini ini ayatnya, tafsirnya begitu kan. Dituntut. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang datang masih seputar ini masalahnya. Jadi masalah yang ke-71 itu bab tarkuhum ma aujaballahu alaihim min babil wara. Yang kan. Mereka meninggalkan apa yang Allah wajibkan dengan tujuan waro. Waro, tapi meninggalkan yang Allah wajibkan. Nah, ini ada di zaman sekarang, dijalankan ini. Mereka enggak mau sholat. Nah, karena apa? Nanti riya. Jangan wis. Oh iya mau. Jangan. Kita tinggalkan sholat. Nanti riya. Daripada riya mendingan. Daripada nanti sedekah riya mendingan enggak sedekah. Gitu loh. Zakat riya percuma. Sampai ada slogan nah bahwa infak 1000 ikhlas lebih baik dari 10 juta namun tidak ikhlas. Nah, kalau itu jujur, sah. Tapi kalau itu pelit, na'udzubillah. Ayo infak betul. Iya, anak ikhlas 1000 aja ya. Ikhlas 1000. Fadal. Antum punya mobil berapa? Cuman 3. Infaknya, anak ikhlasnya 1000 ya, Ki. Kalau 100.000 orang enggak ikhlas, iya apa? Lebih baik 1000 kan daripada 100.000 enggak ikhlas. Iya apa enggak? Itu lagi ada apa ta'awun apa? Bangun masjid atau mahat Ahlus Sunnah. Berapa antum? Subhanallah, anak ikhlasnya cuma 2000. Beli apa untuk masjid? Ya, beli debu. Tahu? Ya Allah, garuk-garuk. Jangan. Ajib. Nah, itu warisannya jahiliyah. Terangkan berapa ini. Nah. Jadi mereka itu la yatulul ilm. Mereka enggak menuntut ilmu. Naam, khasyatar riya. Takut riya. Nanti ada dibilang sebagai orang alim. Wis kada nuntut ilmu wis. Gitu. Naam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil